Sabang uleng kijapan peninggalane kena sabat hati nesung sung beli awan sabang tresnane ada di hati masalah ku seng jalan karena yeah.